Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di sore hari ini, kembali kita akan belajar bersama mengkaji kitab Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan insyaAllah kita akan membahas satu tema dengan judul mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai informasi, kajian ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Hasanah dan Ummahat Brisbane bekerjasama dengan ANB Channel. Kita akan membaca kitab Al-Wabilus Sayyib. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa amma alamatu ta'zimil manahi. Sedangkan bentuk atau tanda mengagungkan larangan-larangan Allah, bentuknya adalah al-hirsu 'ala at-taba'udi min madhanniha wa asbabiha wa ma yad'u ilaiha. Semangat untuk menjauhi, semangat untuk menjauhi min madhanniha. Semangat untuk menjauhi madhonnahnya. Maksudnya adalah semua yang berpeluang munculnya maksiat. Sebab-sebabnya, serta apapun yang bisa mengundang orang untuk melakukan maksiat itu. Serta menghindari semua wasilah, semua sarana yang bisa mendekatkan dirinya kepada maksiat itu. Itulah bentuk ta'zimul manahi. Bentuk pengagungan terhadap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mengagungkan larangan Allah, kita harus menjauhi larangan itu, dan kita menjauhi semua yang bisa mengantarkan kepada larangan itu, dan menjauhi semua kondisi dominan di mana larangan itu berada. Madhaniha. Kaman yahribu minal amakinil lati fiha suwar. Seperti orang yang menghindari tempat-tempat yang di situ ada banyak gambar. Allati taq'u bihal fitnah. Di mana gambar itu bisa menjerumuskan orang ke dalam fitnah. Fasyatal iftitani biha. Dia menjauhi tempat itu karena takut akan terfitnah. Sehingga ini bukan masalah uji iman, bukan masalah uji nyali menghadapi maksiat, bukan masalah keberanian untuk menunjukkan kekuatan imannya. Bukan. Tapi masalah sejauh mana dia mengagungkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu di antara penulis, yang penulis ini berafiliasi dengan ormas tertentu, yang ormas ini sangat benci dengan keberadaan dakwah Ahlussunnah yang mengajarkan tauhid, anti dengan berbagai macam bid'ah. Dan termasuk semua cirinya, termasuk anti dengan wanita-wanita yang pakai jilbab besar. Mereka anti dengan niqab. Dia menulis sebuah tulisan. Dan mengatakan, sebenarnya kita nggak perlu seperti itu. Sampai wanita harus diwajibkan ketika keluar rumah pakai jilbab besar. Wanita ketika keluar rumah harus sampai seperti itu pakaiannya. Biarkan saja dia menggunakan pakaian yang ketat. Dia menggunakan pakaian yang misalnya sebagian auratnya kelihatan misalnya. Dengan alasan. Alasan dia begini. Itu orang kenapa pakai seperti itu? Ada dua kemungkinan kata dia. Pertama, laki-lakinya itu syahwatnya terlalu besar. Yang kedua, kata mereka, yang kedua adalah bahwasanya wanita ini terlalu khawatir terhadap godaan para lelaki. Padahal tidak perlu demikian. Kita ini tidak seperti di Arab. Iman masyarakat Indonesia secara umum bagus. Recording in progress. Baik. Kembali kita lanjutkan ya. Jadi ada sebagian orang yang dia merasa bahwasanya kenapa sih kita terlalu takut untuk menghadapi maksiat, terlalu takut dengan suasana yang penuh maksiat. Kayak seolah-olah hati kita itu lemah, gak kuat imannya, sehingga terpengaruh maksiat dikit langsung bergejolak syahwatnya, kemudian ingin melakukannya. Bayangan dia seperti itu. Dan berkali-kali saya mendengar orang seperti ini, ya, sampai ada yang mengatakan dia membuat sebuah apa kias ya, membuat analogi. Analogi ini jelas salah. Jadi pada waktu itu saya bersama dengan salah satu rombongan, kita mau sholat, lalu terdengar suara musik yang kenceng banget, ada orkes gitu ya, ada pertunjukan musik. Nah. Tentu saja ini akan sangat mengganggu ketika kita sholat. Lalu kita minta, coba bisa nggak itu sementara dihentikan karena kita mau sholat. Nah dia malah bilang, kenapa kita perlu khawatir seperti itu? Beruntunglah orang yang berpuasa di tengah hidangan yang sedang dipaparkan di hadapannya. Maksudnya gimana? Ketika dia bisa menahan semakin maksimal, itu akan lebih khusyuk ya, atau lebih maksimal dalam mendapatkan pahala. Ya tentu suasananya berbeda. Tentu suasananya berbeda. Dan ada juga yang ketika ngajak misalnya, eh kita jalan-jalan. Kemana? Ke mall misalnya. Ke tempat ini. Yang jelas di situ akan ada banyak sekali aurat yang tercecer di mana-mana. Sudah gak usah khawatir, ini uji iman. Kayak seperti uji nyali ya. Jadi seperti ini contoh gaya orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran liberal. Bahwa mereka tidak hati-hati untuk mendekati madhannatul ma'asi, titik-titik yang di situ dominan terjadi maksiat. Dengan anggapan bahwasanya kita sudah teruji imannya. Gak bakalan mungkin hanya gara-gara melihat aurat kemudian kita bernafsu untuk menerjangnya lalu melakukan perbuatan zina di situ, gak bakalan mungkin. Siapa yang bilang demikian? Mana mungkin ada akan berzina di situ? Yang gak punya agama saja tidak akan mungkin melakukan hubungan badan di tempat rame. Namun masalahnya, bagian dari mengagungkan larangan Allah Ta'ala adalah hindari semua tempat yang di situ berpotensi besar adanya maksiat. Hindari semua sarana yang bisa mengantarkan kepada maksiat. Sehingga pembahasannya bukan masalah uji iman ataukah tidak. ini seolah-olah bahwasanya dia telah mentazkiyah dirinya sendiri, menjamin dirinya kalau imannya adalah iman yang hebat, iman yang kuat. Padahal tidak demikian. Tapi kita punya prinsip bahwa bagian dari mengagungkan perintah Allah dan mengagungkan larangan Allah, bagian dari mengagungkan larangan Allah, kita hindari semua tempat yang berpotensi munculnya maksiat. Yang kedua, kita juga menghindari ya, semua sebab yang bisa mengantarkan kepada maksiat. Nah, kita lanjutkan keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian, wa ayyada amala ba'sa bihi hadharan mimma bihi ba's. Dan bahkan dia menghindari sesuatu yang sebenarnya itu tidak masalah, namun karena takut bisa jadi itu bermasalah. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kunna nada'u tis'ata asyarin minal halal, makhafatan an nudrika fil haram. Aku meninggalkan 9 dari 10 peluang yang halal, karena khawatir terjerumus ke dalam satu yang haram. Makhafatan an nudrika fil haram, karena khawatir terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Sehingga ada 10 peluang dalam masalah bisnis. Semuanya secara perhitungan halal. 9 ditinggalkan oleh Umar, dan 1 yang diambil. Yang paling meyakinkan, di situ tidak ada syubhat speser pun. Karena ketakutan mereka untuk terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Makanya, terkadang orang yang beriman, dia berusaha untuk menghindari komunitas yang buruk, pengaruh dari orang-orang jahat. Karena mereka tahu ini dalam rangka untuk menghormati aturan Allah yang melarang kita untuk melakukan tindakan maksiat seperti ini. Bukan masalah uji iman, bukan masalah ini apakah menguji kekuatan iman kita ataukah tidak, bukan. Kenapa sih kamu terlalu takut? Imanmu lemah ya? Ayo coba beranikan. Jangan jadi orang yang imannya lemah, masa takut terpengaruh sedikit. Bukan seperti itu. Tapi kita menghindari dalam rangka untuk menghormati larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih sebuah contoh kasus ya. Orang ketika mengagungkan sosok tertentu, maka dia tidak akan berani untuk mendekati apa yang berada di sekitarnya. Misalnya, ada seorang tokoh. Tokoh ini punya ruang rahasia. Satu kamar misalnya rahasia. Mbah Yai, kalau sudah masuk ruangan ini tidak boleh diganggu. Maka sepeser pun kita tidak akan ganggu. Orang itu ketika menghormati Mbah Yai ini, dia tidak akan berani untuk mengganggunya. Jangankan itu. Melihat ke arah tempat itu, ketika terbuka pintunya itu gak berani. Sampai saking takutnya seperti itu, sehingga dia menghindari sasaran dan juga menghindari yang berada di sekitarnya dalam rangka untuk menghormati. Ya. Ada satu kejadian yang ini diberitakan. Ya. Jadi pernah terjadi, saya sebut nama insya Allah tidak masalah karena ini sudah diberitakan. Kuburan Gus Dur itu kan pernah ambrol. Ambrol, akhirnya dibenerin. Wartawan datang ke situ, lalu mewawancarai salah satu santri yang ada di situ. Ketika ditanya, apa sebabnya kok sampai ambrol? Apa jawab santri ini? Saya nggak berani komentar. Nggak berani komentar dia. Sebagai bentuk penghormatan kepada tokohnya. Sehingga dia ketika ditanya, sebab itu kan bisa banyak penjelasan ya. Bisa karena masalah tanahnya atau masalah yang itu dia speser pun gak berani komentar. Sebagai bentuk penghormatan. Coba sikap kita terhadap syariat Allah, kita buat suasananya seperti itu. Penghormatan terhadap syariat Allah, kita jaga baik-baik. Sehingga mendekat ke wilayah yang di situ terdapat dominan potensi maksiat, kita sudah gak berani. Dalam rangka untuk memuliakan dan menghormati larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang semua perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Beliau juga melarang kaum muslimin misalnya lebih senang tinggal di negeri kafir daripada di negeri muslim. Karena masalah potensi seperti itu sehingga disyariatkan untuk hijrah. Wa ayyujanibal fudula minal mubahat khasyatal wuqu' fil makruhat. Dan dia menjauhi berlebihan dalam perkara yang mubah karena khawatir akan terjerumus ke dalam yang makruh. Sehingga kalau makan jangan terlalu banyak. Kalau mainan HP jangan terlalu sering. Betul itu mubah. Jangan terlalu sering buka marketplace, buka Shopee, buka Tokopedia. Wa mujanabatu mayujahiru birtikabiha. Dan menjauhi orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Wa yuhassinuha wa yad'u ilaiha. Atau dia membungkus maksiat dengan sesuatu yang menarik dan mengajak orang untuk berbuat maksiat, meremehkan maksiat. Wa la yubali ma raqiba minha, dan bahkan dia enggak peduli dengan pelanggaran yang dilakukan. Karena berkumpul dengan orang semacam ini bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala dan marahnya Allah. Wa la yukhalituhu illa man saqata min qalbihi ta'zimullahi wa hurmatihi. Dan tidak ada manusia yang akrab dengan orang yang hobinya maksiat kecuali manusia yang pengagungannya kepada Allah itu sudah hancur, sudah jatuh. Artinya dia orang yang tidak memiliki pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berteman akrab dengan orang yang suka mendem misalnya. Akrab dengan orang yang suka berbuat maksiat. Kalau memang dia punya pengagungan terhadap aturan Allah, dia akan selalu merasa risih dengan suasana seperti ini. Sehingga dia akan cenderung menghindar. Bukan malah akrab. Wa min alamati ta'zimin nahyi, dan di antara bentuk dan di antara tanda mengagungkan larangan Allah adalah ayyadhaba lillahi azza wa jalla idzan tuhikat maharimuhu. Dia marah karena Allah apabila hal yang haram, apa yang Allah haramkan dilanggar. Wa ayajida fi qalbi huznan wa kasratan idza usiya Allah taala fi ardihi. Dan dia akan merasa sedih. Dia akan merasa enggak nyaman ketika Allah didurhakai di buminya. Wa lam yuta' bi iqamati hududihi wa awamirihi. Sementara hukuman hadnya tidak ditegakkan. Perintahnya tidak dilakukan. Walam yastati huwa ayyughayyira dzalika, dan dia sendiri tidak bisa melakukan apapun. Dia hanya bisa menyaksikan. Ada orang yang jelas dia melakukan pencurian misalnya. Ada orang yang jelas melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Tapi dia enggak bisa ngapa-ngapain. Dan dia sedih dengan itu. Itu bagian dari tanda mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa min alamati ta'zimil amri wan nahyi. Kemudian juga bagian dari tanda mengagungkan perintah dan larangannya, alla yastarsila ma'ar rukhsah. Tidak kebablasan ketika dia mengambil rukhsah. Ila haddin yakunu sahibuhu jafian, sampai pada kondisi pelakunya itu dianggap berlebihan. Orang yang jafi itu meremehkan. Sampai pada kondisi dia itu telah meremehkan. Ghairu mustaqimin 'ala manhajil wasat. Tidak lagi istiqomah di atas prinsip yang pertengahan. Ya. Jadi prinsip pertengahan itu kan bainat tafrid wal ifrat. Ada dua istilah ya. Ada tafrid, ada ifrat. Tafrid artinya taksir, meremehkan. Ifrat artinya berlebihan. Gulu, kalau ini gulu, kalau ini meremehkan. Baik, yang benar gimana? Jalan tengah. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-manhaj al-wasat. Dan Muslim Ahlus Sunnah, dia berada di jalan tengah. Sebagaimana Allah tegaskan, Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah aku jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Bainal ifrat wat tafrid. Antara prinsip gulu dan prinsip meremehkan. Sehingga kita tidak gulu dan tidak meremehkan. Semua pelanggaran manusia itu terjadi pada dua ujung ini. Kalau enggak gulu, ekstrim, terlalu berlebihan. Atau yang kedua adalah meremehkan. Penyakitnya Nasrani itu gulu, ekstrim dalam masalah agama. Sehingga kalau jadi pemuka agama enggak boleh kawin. Kemudian apalagi, nanti dia mengabdikan 100% untuk agama. Sampai menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebagai anak Tuhan. Sebaliknya, tafrid ini penyakitnya Yahudi. Terlalu meremehkan aturan Allah. Maka tokoh agama enggak dianggap Nabi, bahkan tidak dianggap, sampai menyebut Isa alaihissalatu wassalam sebagai anak zina. Muslim al-sunnah berada di pertengahan. Bainal ifrat wa tafrid. Maka dalam masalah rukhsah, jangan gulu terhadap rukhsah. Gulu terhadap rukhsah gimana? Enggak mau ngambil rukhsah. Anti rukhsah. Ini gulu. Dan juga jangan tafrid, meremehkan. Terlalu berlebihan ngambil rukhsah sampai kebablasan. Maka yang benar gimana? Al-manhaj al-wasat, pertengahan dalam mengambil rukhsah. Al-manhajul wasat adalah tidak gulu dan tidak meremehkan. Kadang ada orang, musafir. Lalu dia sholat duhur. Loh, Pak, kenapa kok enggak qasar? Nah, ini terlalu berlebihan ngambil rukhsah ini. Kita musafir masih sehat, seger kayak gini kok qasar. Enggak usah qasar. Tamam, sholatnya harus sempurna, 4 rakaat. Duhur 4 rakaat. Pak, jamak sekalian. Gimana jamak? Nanti masih hidup setelah asar. Ya, udah alasan apa? Nanti asar insya Allah hidup. Jadi sholat juga asar. Tepat waktu. Gak boleh. Tiba-tiba terus jamak qasar tanpa alasan. Loh, Bapak kan musafir. Ini di perjalanan. Iya, tapi selama masih bisa sholat tepat waktu, tepat waktu. Jangan ngambil qasar. Nah, itu gulu. Padahal qasar ketika safar bagian dari sunnah. Sunnah di sini memang lebih kepada mengambil rukhsah. Kemudian ketika dia safar yang sa'ir, bagian dari sunnah adalah dijama. Sebagaimana praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebaliknya, ada yang tafrid. Yang tafrid gimana? Ketika jama' qasar, Masya Allah, sudah sampai tujuan. Misalnya, pulang ke Surabaya. Sampai di pintu tol Surabaya, sebentar dulu. Cari musola mana sebelum sampai rumah. Tinggal 300 meter sampai rumah, mampir musola. Sholatnya di qasar. Loh, kenapa kok qasar? Kan belum sampai rumah. Masih safar. Lah, kamu ini sudah di Surabaya. Sudah di negeri asal kamu. Loh, tapi kan belum sampai rumah. Masih safar dong. Jadi dia qasar. Dan saya pernah menjumpai orang seperti itu. Ya. Jadi dia pulang ke Jogja, sebelum ke rumah, mampir masjid kampus. Di masjid kampus, dia sholat duhur, asar, jamak qasar. Kenapa? Kan belum sampai rumah. Padahal jarak masjid kampus dengan rumahnya ya paling cuma 4 kilo kalau nggak salah. Sekitar 4-5 kilo. Ini terlalu berlebihan, meremehkan. Baik. Lalu Ibnu Qayyim memberikan contoh. Misalu dzalika. Contoh. Bagian dari sunnah adalah melakukan ibrat, menunda pelaksanaan sholat duhur fi syiddatil har, ketika cuaca sangat panas. Kalau di Indonesia mungkin ini tidak ada. Saya nggak tahu kalau di daerah-daerah yang agak jauh dari khatulistiwa. Mungkin di daerah Australia, pada saat matahari berada di selatan, kemudian musim panas, suhunya cukup tinggi. Saat duhur bisa sampai di atas 40, bahkan di atas 45. Di cuaca yang sangat panas seperti itu, sementara sholatnya tidak bisa di dalam ruangan. Kalau di masa silam kan masjid, ya, hanya mungkin dikasih atap berupa pelepah-pelepah kurma yang dijejer. Soalnya tidak bisa berada di dalam ruangan. Orang sangat kepanasan. Saya pernah menjumpai cuaca yang seperti ini. Sekitar 48. Dan Masya Allah ya. Keluar dari gedung menuju masjid itu seperti ditampar ini pipi. Panas sekali. Itu waktu di Qatar. Jadi di daerah-daerah yang cuaca ekstrim, ya, ketika sholat duhur, Nabi SAW meminta ditunda dulu duhurnya, melakukan ibrot, ya, kemudian mendekati asar, lalu baru melaksanakan sholat duhur. Fattarah husul jafi, orang yang tafrid, ya, al-jafi, orang yang melakukan tafrid, yaitu meremehkan dalam mengambil rukhsah terlalu berlebihan, ayyubrida ila fawatil waqti. Dia berlebihan sehingga sholat duhur itu ditunda sampai masuk asar. Nah ini kebablasan. Atau muqaribatu khurujihi. Atau mendekati habisnya sholat duhur, waktu duhur. Fayakunu mutarakhisan jafian. Ini kebablasan berlebihan kayak gini. Baik. Ada juga yang dia gulu berlebihan dalam masalah agama. Oh, enggak bisa. Pokoknya harus tepat waktu. Duhur, duhur. Panas, enggak apa-apa. Harus tahan. Ayo. Sholat duhur tepat waktu. Panas, panas, enggak apa-apa. Enggak dia sholat duhur sambil kemeringet, gitu ya. Akhirnya sholatnya jadi enggak khusyuk. Karena jamaahnya kepanasan. Di Madinah, Ramadan tahun 2017. Ramadan tahun 2017, saya pernah sholat di luar. Di luar itu yang ada payungnya itu ya. Itu Masya Allah, waktu ngelepas sandal, kaki tak taruh. Panasan ya, gak kuat. Akhirnya saya sholatnya pakai sandal. Karena saya waktu itu gak bawa sajadah, jadi sholatnya pakai sandal. Nah, di saat sujud, nah ini sudah. Pokoknya harus tahan nih. Batuk, terkena lantai masjid, padahal itu sudah dipayungi ya. Sudah dipayungi. Panasnya itu karena anginnya panas. Sampai lantainya itu panas. Dan waktu itu sholat duhur. Wa hikmatu hadhihi rukhsah anna sholata fi syiddatil har tamna'u sahibaha minal khusyuk wal khudur. Dan hikmah adanya keringanan ini, bahwasanya sholat di cuaca yang sangat panas itu bisa menghalangi orang yang sholat untuk khusyuk dan menghadirkan hati karena sibuk dengan panas. Sehingga dia melakukan ibadah tapi gak nyaman. Bitakor ruhin wadojar. Dia gak nyaman, dia gak enak. Sehingga syariat memerintahkan agar ditunda. Dan hikmah syariat memerintahkan untuk menundanya hatta yang kasir al-harru sampai panasnya sudah mulai turun. Agar seorang hamba bisa sholat dengan hati yang hadir. Maksudnya dia bisa lebih khusyuk. Maka yahsulullahu maqsudus sholat. Tujuan utama sholat akan tercapai. Yaitu khusyuk dan serius menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Nabi SAW juga melarang orang sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Atau ketika menahan untuk buang air. Karena ketergantungan hati dengan sesuatu yang mengganggunya. Ya. Dengan sesuatu yang ada pada, dengan apa yang dia inginkan, yushawwisu alaihi maqsudash shalah. Ini bisa mengganggu tujuan sholat. Fala yahsulul murad minha. Sehingga tujuan utama sholat tidak bisa tercapai. Karena itu bagian dari fikih seseorang, ketika dia beribadah, dia akan menghadapkan ayyuk bila ala syughlihi fayakmaluhu. Dia selesaikan dulu kesibukannya, urusannya, keinginannya, dia selesaikan dulu. Sehingga hatinya jadi tenang. Lalu dia baru menghadap untuk sholat. Makanya kalau ada urusan yang masih, apa ya, masih bikin bingung, masih meresahkan, belum membuat kita jadi belum tenang ketika sholat, sebenarnya selesaikan dulu. Sebaiknya diselesaikan dulu. Ini goreng tahu kok orang mateng-mateng. Ya. Padahal sudah komat. Ya sudah. Ini nanti kalau ditinggal sholat malah kepikiran tahu. Maka lebih baik goreng tahu mikir sholat daripada sholat mikir tahu. Makanya diselesaikan dulu masaknya, baru sholat. Sehingga hatinya bisa fokus untuk sholat. Fayakumu fiha wa qad faragha qalbuhu lillah. Lalu dia kerjakan sholat dan hatinya fokus untuk Allah. Wa nasaba wajhahu lahu, dia menghadapkan kepada Allah. Dia melaksanakannya bil kulliyah, dengan keseluruhan. Maka dua rakaat yang bentuknya seperti ini, dua rakaat sholat yang bentuknya seperti ini, yughfaru lil musalli bihima ma taqaddama min dhanbi, bisa menjadi sebab dosa orang yang sholat itu diampuni. Baik. Tapi jangan kebablasan. Kebablasannya gimana? Setiap kali mau sholat, makan. Akhirnya telat terus dia. Ini katanya gak boleh sholat kalau makanan sudah dihidangkan. Nah, kamu sengaja kayak gini. Jadi bukan mencari-cari sebab untuk menunda sholat, tapi boleh menunda sholat jika ada sebab. Bedakan dua ini. Sehingga jangan keterusan. Setiap kali sholat, makanan dihidangkan. La sholat tabi hadrati ta'am. Makan sih, kan gitu. Kalau seperti itu, kapan kamu bisa datang tepat waktu? Selalu telat. Wal maksudu annahu la yatarakhus, tarakhusan jafian. Intinya di sini adalah jangan berlebihan dalam mengambil rukhsah. Orang yang sakit kadang punya kendala seperti ini. Berlebihan dalam mengambil rukhsah. Saya enggak wajib sholat jamaah di masjid dan saya butuh istirahat banyak. Adzan sudah berkumandang, dia masih istirahat. Saya belum kuat. Nanti dulu, tak istirahat dulu. Istirahat dulu sampai kebablasan terbit matahari baru salat subuh. Ya, jangan mengambil rukhsah berlebihan. Kalaupun diperbolehkan untuk mengambil rukhsah. Demikian pula rukhsah bagi musafir untuk menjamak dua salat karena udzur dan dia ta'adzur, dia tidak memungkinkan untuk mengerjakan salat tepat waktu karena dia harus menyambung perjalanan atau dia kesulitan untuk turun. Fa idza aqama fil manzili al yawmaini wa tsalatha aw aqama al yawma fajam'uhu baina salataini la mujiba lahu. Maka kalau dia sudah tinggal di sebuah tempat selama 2 hari atau 3 hari ya. Kalau dia singgah di sebuah tempat selama 2 hari atau 3 hari atau dia tinggal selama sehari ya. Fajam'uhu baina salataini la mujiba lahu. Maka enggak ada alasan bagi dia untuk menjamak sholat. Masjid di sebelahnya. Sebelah hotel. Dia enggak ada kegiatan apapun yang membuat dia sibuk. Sehingga dia bisa bolak-balik hotel masjid. Duhur jamak dengan asar. Maghrib jamak dengan isya. Ini terlalu berlebihan, banyak mencari rukhsah. Padahal masih memungkinkan bagi dia, litamakunihi, memungkinkan bagi dia untuk mengerjakan sholat fi waktiha, tepat waktu. Min ghairi masyakkah, tanpa ada kesulitan. Karena itu kata beliau, fal jam'u laisa sunnatan ratibah. Maka jama' itu bukan sunnah yang rutin. Sebagaimana keyakinan sebagian besar para musafirin, anna sunnata safar al jam, di mana mereka punya keyakinan kalau safar itu jamak, baik ada udzur maupun tidak ada udzur. Namun yang benar kata Ibnu Qayyim, jamak itu rukhsah aridah. Baik, ini penting untuk dipahami ya. Jadi sunnah itu ada dua, ada sunnah ratibah, ada sunnah aridah. Sunnah rotibah itu pakai teori identik. Contohnya gimana? Safar sama dengan kosor. Itu namanya apa? Sunnah rotibah. Sehingga adanya kosor itu karena efek safar. Adanya kosor, yatarattabu minhu as-safar. Adanya safar, yatarattabu minhu al-kosor. Disebabkan karena kamu safar, maka kamu kosor. Nah, itu namanya sunnah ratibah. kita bisa gunakan istilah identik. Jadi qasar itu identik dengan safar. Maka kalau Anda safar, qasar. Terlepas dari bagaimana fasilitas safar yang Anda alami. Apakah mau pakai kendaraan mewah? Ataukah pakai angkot yang serba susah? Yang penuh dengan kepanasan. Apakah pakai pajero? Atau pakai mobil apa misalnya? Pakai mobil yang nggak ada AC-nya, jadi panas jobo jero, ya, pajero juga. Intinya, pokoknya safar kosor. Tanpa mandang bagaimana cara safarnya. Sedangkan jama' itu bukan sunnah rotibah, tapi sunnah aridoh. Sunnah aridoh itu sifatnya, kalau ada insiden tertentu, baru jama'. Apa aridohnya? Apa insidennya? Yaitu hajah, kebutuhan. Kalau lagi butuh, jama'. Kalau nggak butuh, jangan jama'. Pertimbangan butuhnya apa? Pertimbangan butuhnya adalah ketika dia tidak mungkin kan untuk sholat tepat waktu, dan kalaupun dia berusaha sholat tepat waktu, kesulitan. Misalnya apa? Musafir sa'ir, musafir yang ada di perjalanan. Nah, itu kan kesulitan ya, untuk sholat tepat waktu. Mampir masjid, maka dia sholat duhur. Nah, nanti melanjut perjalanan. Asar mampir masjid lagi, sholat asar. Itu akan sangat merepotkan dirinya. Maka musafir sa'ir seperti ini, begitu mampir masjid, duhur, jamaah asar, lanjut perjalanan. Dia akan sangat kerepotan kalau bolak-balik berhenti untuk sholat tepat waktu. Beda dengan musafir nazil, musafir yang singgah. Dia ikut pelatihan di sini selama 3 hari. Hotel dengan masjid nggak jauh, bahkan masjidnya di dalam hotel. Di posisi ini, bisa nggak dia jamak? Lah kamu nggak butuh kalau kayak gini. Isya maghrib bisa datang. Isya nanti juga bisa datang. Maka tidak perlu jamak. Nah, disinilah beliau mengatakan, bal jam'u rukhsatun aridah, wal qasru sunnatun ratibah. Kalau jamak, tadi sifatnya aridoh. Ada kebutuhan, jama'. Kalau qasar, sunnah ratibah. Dia efek dari safar. Fasunnatul musafir qasrur ruba'iyah. Sunnah musafir adalah mengqasar salat 4 rakaat. Baik dia punya udzur maupun tidak ada udzur. Baik kelelahan maupun tidak kelelahan. Sedangkan menjamak di antara 2 sholat, ini sifatnya hajah dan rukhsah. Fahadha launun wahadha laun. Ini bentuk tertentu dan ini bentuk yang lain. 2 hal yang perlu dipisahkan. Nah, ada sebagian yang punya kesan, orang yang punya anggapannya, jamak itu pasti kosor. Sehingga selalu ada istilah apa? Jamak kosor. Ini keliru. Pokoknya kalau jamak kosor, kalau kosor jamak, itu gabungan yang tidak boleh dipisahkan. Ini pemahaman yang apa? Salah. Kata Ibnu Qayyim, hadza launun wa hadza laun. Jamak itu syariat tersendiri, kosor syariat tersendiri. 2 aturan yang beda. Baik. Wa min hadza annasyiba fil akli rukhsah ghairu muharramah. Termasuk dalam pembahasan ini, kekenyangan ketika makan itu rukhsah, bukan haram. Ini penyakitnya lelaki ya. Saya kira kalau ibu-ibu enggak suka kenyang. Karena apa? Jaga body, gitu ya. Fala yambagi ayyajfu wal abdu fiha hatta yasila bihi syiba ila haddit tukhmah wal imtila. Maka tidak selayaknya seorang hamba itu berlebih-lebihan sampai kenyangnya itu ya, memenuhi seluruh perut. Bahasa kita kemlekeren. Mangan sampai kemleker. Sehingga, wah, sakit perut. Saya masih ingat dulu ya. Waktu kecil kan. Anak kecil kan sama orang tua disuruh makan oke-oke sebanyak-banyaknya. Sampai perut itu sakit. Nah, oleh orang tua dikasih apa, Pak? Entong. Ya. dikasih entong, suruh ngurut. Saya masih ingat, saya ngurut perut itu. Waktu SD. Nah itu untuk orang dewasa, jangan sampai seperti ini. Jangan berlebihan ketika kenyang, sampai memenuhi seluruh perut. Fayata tallaba mayusarrifu bihi at-ta'am, fayakunu hammuhu batnuhu qoblal akli wa ba'da. Sehingga yang ada dalam pikirannya, dia selalu mencari-cari makanan, dan yang dia pikirkan adalah perut dan perut, baik sebelum makan maupun setelah makan. Sebelum makan dia mikir bisa ngisi perut, setelah makan dia mikir sakit perut. Yang ada dalam pikirannya cuman perut. Ini orang kok yang jadi masalah cuman perut saja. Sebelum makan kerucukan, masalah perut, lapar dikit makan. Setelah makan, aduh sakit perut saya kebanyakan makan. Subhanallah. Fayakunu hammuhu batnahu, kata Ibnu Qayyim. Ini orang yang ada dalam pikirannya cuma wetenge tok. Yang dipikir cuma perut. Bal yambaghi lil abdi ayyaju'a wa yashba. Dan selayaknya seorang hamba itu kadang lapar, ya kadang kenyang. Dan bisa jadi dia perlu meninggalkan makanan meskipun dia ingin. Saya gak tahan diri. Udah. Saya mau nahan diri. Gak usah makan. Wa mizanu dzalika qauluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang menjadi standar adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat makruf, ya, thulutsun li ta'amihi wa thulutsun li syarabihi wa thulutsun li nafasihi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Saya yakin orang zaman sekarang masih terasa lapar. Karena ketika kita makan, satu piring itu kan begitu selesai makan, jadi sesak nafas. Maksudnya sesak nafas adalah ruang untuk bernafas dengan menggunakan nafas perut itu lebih sedikit. Karena kita mengisi perut kita lebih dari 3/4. Terus ditambahi minum. Wah, tambah banyak. Baik. Fala yaj'al as-salasal aslas kulluha lit'ami wahda, maka jangan sampai ketiga-tiganya semuanya diisi makanan. Ya. Wa amma ta'ridul amri wan nahyi litashdidil ghali. Adapun kalau hadis tadi, ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, kita lihat footnote diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian At-Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan kata Tirmidzi hadisnya sahih dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Tayyib. Sedangkan menyikapi perintah dan larangan litashdidil ghali dengan sikap terlalu gulu. Sehingga ini sisi sebaliknya. Kalau tadi kita melihat orang yang terlalu meremehkan aturan, banyak mencari rukhsah, banyak terlalu berlebihan dalam menikmati yang mubah. Sekarang kita melihat sisi sebaliknya. Ada orang yang menyikapi perintah dan larangan itu terlalu gulu. Seperti yatawaswasu fil wudu mutaghalian fihi hatta yafutal waqt. Was-was ketika wudu. Karena gulu ketika wudu sampai waktunya habis. Pulak balik cuci tangan, cuci muka. Diulangi lagi cuci tangan, cuci muka. Diulangi lagi. Subhanallah. Satu bak habis hanya untuk sekali wudu. Atau dia mengulang-ulang takbiratul ihram. Ya, sampai imam mau ruku. Bahkan kadang sholat mau selesai. Sampai dia kehilangan kesempatan mendengarkan bacaan fatihahnya imam. Dia bolak balik belum selesai. Allah. Allah, Allah. Di samping saya pernah ada orang seperti itu. Dia itu kesulitan baca bismillah. Bis. Bis. Dia baca bis, cuman bis, bis tok itu, ya. Itu dari rokaat 1, 2, 3 kayaknya baru berhasil. Sholat jamaah ini. Jadi imam di rokaat ketiga dia baru berhasil. Bismillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Kasihan banget orang kayak gini. Bahkan kadang kata Ibnu Qayyim, takadu tafutu raka'ah, kadang dia kelewat rakaat. Dan ada yang bukan cuman kadang hampir kelewat rakaat, bahkan kelewat beberapa rakaat. Aw yatashaddadu fil waraq, atau berlebihan dalam waraq. Al-ghali, sampai dia tidak mau makan apapun yang dimakan oleh kaum muslimin karena khawatir terkena syubhat. Ya mungkin ini di zaman kita jarang. Ya. Kalau orang di masa silam, ada seperti itu. Di zaman Hasan al-Basri ada orang yang bernama Ibnu Ziyad. Sampai dinasihati oleh Hasan al-Basri. Dia saking ketakutannya itu sampai puasa tiap hari. Dan media dia untuk berbuka itu hanya air. Ya. Tidak lebih dari itu yang dia minum. Dan dia pastikan ini adalah air yang halal. Saking ketakutannya. Sampai jadi kurus, badannya lemes. Dan dia mengurung diri dalam rumah, tidak pernah keluar. Jarang berkomunikasi, diajak komunikasi, gak mau fokus ibadah terus. Hingga akhirnya saudaranya mengadukan kepada Hasan al-Basri. Lalu Ibnu Ziyad ini dinasihati oleh Hasan al-Basri. Walaqad dakhala hadzal wara' al-fasid, bentuk wara' yang rusak seperti ini terkadang merasuki pemikiran sebagian ahli ibadah, alladzina naqasa hadzuhum min al-ilm, yang dia tidak punya ilmu, sampai dia tidak mau makan apapun di negeri kaum muslimin, wa kana yatawaqqatu bima yuhmalu ilaihi min biladin nasara, tapi anehnya dia mau makan dengan makanan impor dari negeri Nasrani. Wa yab'atsu bil qasdi li tahsil dzalika. Bahkan dia nyuruh orang untuk mencari makanan itu. Fa awqa'ahul jahlul mufrid wal ghulu zaid fi isaati dhanni bil muslimin. Sehingga kebodohan dia yang berlebihan itu, ghulu yang berlebihan, menyebabkan dia itu su'udzon kepada kaum muslimin. Contohnya gimana? Ini praktek yang pernah terjadi di negara kita ada ya. Islam jamaah. Dia punya keyakinan bahwa seluruh muslim di luar kelompoknya gak ngerti bersih suci. Bagaimana cara bersih, cara bersuci. Mereka menilai seluruh muslim di luar kelompoknya gak ngerti itu. Maka kalau ada muslim yang berwudu lalu masuk ke masjidnya dalam kondisi basah, dia itu merasa resah. Wah ini orang gak ngerti bersih suci masuk masjid kami, wah itu dipel. Sehingga dia su'udzon kepada seluruh muslim. Dan saya mendapatkan pengakuan ini dari salah satu tokohnya yang masuk pada jajaran ulama 10 di Islam jamaah ini. Di pusat ya, di pusat itu ada ulama 10 namanya. Di jajaran ulama 10 ini, dia adalah dewan syura yang paling utama di pusat. Itu dia bilang, salah satu di antara kekhawatiran kenapa kok orang masuk masjid Islam jamaah ini terus dipel itu masalah itu. Seluruh kaum muslimin yang bukan anggota Islam jamaah ini gak ngerti bersih suci. Jadi kalau dia basah masuk masjidnya dipel. Su'udzon dengan kaum muslimin. Sebaliknya, dia husnudzan dengan orang Nasrani. Na'udzubillahi minal khidlan. Karena itu, hakikat dari mengagungkan perintah dan larangan Allah adalah jangan terlalu berlebihan mengambil rukhsah dan jangan menyikapinya dengan ghulu yang berlebihan. Karena yang benar, yang menjadi tujuan utama adalah siratul mustaqim, jalan pertengahan yang lurus, yang mengantarkan hamba kepada Allah Ta'ala bagi siapa yang meniti jalan itu. Baik. Kemudian di sini, Ibnu Qayyim rahimahullah membahas tentang masalah godaan setan ya. Tentang al-ghulu wa taqsir. Coba kita baca secara ringkas. Wa ma amarallahu azza wa jalla bi amrin. Setiap kali Allah perintahkan sesuatu perintah, Allah memberikan satu perintah, setan di situ memberikan dua godaan. Godaan pertama adalah taksir, meremehkan. Godaan yang kedua, taksir wa tafrid, meremehkan. Godaan yang ketiga, ifrat wa ghulu, terlalu berlebihan. Dan setan gak peduli dengan cara apa dia bisa mengalahkan hamba melalui dua jalur kesalahan ini. Apakah ekstrim kanan ataukah ekstrim kiri? Gulu ataukah meremehkan? Ya. Fa innahu ya'ti ila qalbil abdi fayushamuhu. Maka dia mendatangi hati seorang hamba dan dia selalu berusaha untuk menggodanya, mempengaruhi hatinya dan mempelajari bagaimana kondisi hamba ini. Syamma yashumu yushamuhu artinya adalah mencium bau. Merasakan dulu suasananya. Setan mempelajari kondisi masing-masing hamba. Coba ini cocoknya yang mana ya? Orangnya kayak gini. Kalau dia punya hamba ini ada potensi taksir, futur, tawani, suka meremehkan, suka ngambek atau suka apa, gak semangat ketika beribadah, suka menunda, suka nyari rukhsah, dan seterusnya. Maka dia ambil celah ini. Sehingga dia dibuat malas. Dia buat dia wadarabahu bil kasal at-tawani, suka menunda, suka malas, futur ya. Suka futur ketika melakukan kebaikan. Di saat yang sama, setan membukakan untuknya pintu takwil dan harapan yang besar. Islam itu kan agama yang mudah, toleran. Allah Maha Pemurah. Insyaallah selama kaum mukmin yang baik ahlussunnah akan dapat surga. Selama kamu ahlu sunnah, jangan menyekutukan Allah, insya Allah aman. Jadi, tapi sholatnya diremehkan. Sampai kadang menyebabkan seorang hamba itu meninggalkan semua yang diperintah. Namun kalau dia jumpai, bahwasanya posisi hamba ini, hamba yang hadharon, terlalu hati-hati, bersungguh-sungguh, tashmir, semangat, dan terlalu berlebihan dalam melakukan amalan. Maka setan tidak akan menggunakan metode yang pertama. Sehingga dia diperintahkan untuk ijtihad az-zaid. Sehingga dia digoda, ayo lakukan ibadah itu secara berlebihan. Dan selalu digoda, ini gak cukup, ini gak cukup, ini masih kurang. Seharusnya kamu bisa lebih dari itu, ayo lebih dari ini. Seharusnya kamu bisa. Wayam bagi laka antazida alal amilin. Kamu itu bisa nomor satu mengalahkan yang lain. Ya. Kalau bisa jangan tidur. Jangan pernah gak puasa. Puasa terus. Jangan pernah berhenti ibadah. Terus tahajud. Wa idha ghasal ahaduhum yadaihi wajahi thalatha marrat. Faghsil anta sab'an. Kalau orang itu wudhu. Mereka mencuci tangan, mencuci muka 3 kali. Kamu itu harusnya 7 kali. Faghsil anta sab'an. Kamu cuci sebanyak 7 kali. Kalau orang cuma wudu, kamu harusnya mandi. Jangan wudu. Sehingga dia digoda untuk berlebihan. Orang ini digoda untuk gulu, melebihi batas, dan melebihi siratul mustaqim. Keluar dari siratul mustaqim. Sebagaimana orang yang pertama digoda untuk meremehkan. Intinya, wa maqsuduhu, tujuan dari setan di sini adalah mengajak manusia untuk keluar dari siratul mustaqim. Bisa dengan cara dibuat dia meremehkan atau dengan cara dibuat berlebihan. Waqad fatana bihadza aktsarul khalq. Dan setan telah berhasil dengan cara seperti ini untuk menggoda banyak sekali makhluk. Wala yunji min dzalika illa ilmun rasikhun. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dari hal ini kecuali orang yang memiliki ilmu yang kokoh, iman yang kuat, serta kekuatan dalam memerangi godaan setan. Waluzumul wasat, dan selalu komitmen dengan jalan pertengahan. Wallahul musta'an. Dan kita bisa lihat ya, mereka yang gulu itu kan dipengaruhi dengan keadaan seolah-olah ibadahnya itu merasa gak sah. Ini kayaknya gak sah loh. Kamu kayaknya kurang syarat, kurang ini, kurang ini. Dibuat seperti itu. Jadi dia ulang. wudu berulang-ulang, takbiratul ihram berulang-ulang, baca Fatihah berulang-ulang. Awas loh, Fatihahmu enggak sah. Ulangi bismillah. Baca bismillah saja. Dia berulang-ulang. Di saat yang sama ada orang yang terlalu meremehkan. Baca Fatihah enggak bisa, enggak mau belajar. Enggak apa-apa, Islam itu toleran. Kamu nanti dapat banyak rukhsah, banyak keringanan. Insya Allah dapat surga selama nanti kalau kamu mati ditahlili. Jadinya dia meninggalkan sholat dan tidak ada perasaan bersalah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik Ustaz, sembari menunggu jamaah yang raise hand, saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari minggu kemarin. Bagaimana cara bertobat dari riya? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Bagaimana cara bertobat dari riya? Jika ibadah itu sedang dilaksanakan, lalu muncul riya, maka yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba adalah mudafa'atuhu. Berusaha untuk menolak riya itu. Jangan dinikmati. Dan orang bisa menikmati suasana seperti itu. Seolah-olah dia merasa sangat terpuji pada saat dia sedang melakukan ibadah karena kehadiran orang tertentu. Dia punya harapan besar untuk bisa mendapatkan pujian darinya. Maka dia memperbagus ibadahnya, menambah kekhusyuannya, kadang bacaannya semakin dibuat indah. Dan penyakit seperti ini sangat mungkin muncul pada imam sholat. Ya. Sound system bagus. Dia membaca ayat-ayat Al-Quran yang tidak ada di Juz Amma. Ya. Tapi di surat Al-Baqarah atau Ali Imran. Sehingga jamaah memandang, Masya Allah, hafalannya banyak. Sudah di surat Ali Imran. Atau bahkan dia ambil tengah surat Al-Kahfi. Padahal cuma itu yang dihafal, yang lain tidak dihafal kan. Sehingga masyarakat memandang, Masya Allah hafalannya banyak ya. Bukan cuma ina atau ina tok, atau juz amma, yang sudah terbiasa masyarakat. Nah kalau seperti itu, segera dilawan. Kemudian bagaimana kalau riya itu muncul di luar ibadah? Sehingga dia menceritakan, dia menampakkan kepada orang lain. Karena ibadahnya sudah selesai, kemudian baru muncul riya, maka riya ini bisa jadi menghapuskan ibadah tadi. Lalu bagaimana tobatnya? Tobatnya adalah, karena ini berkaitan dengan antara hak dia dengan Allah Ta'ala, maka dia harus mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas perbuatan yang dia lakukan dan berharap semoga pahala ibadahnya tidak hilang. Minta kepada Allah, Ya Rabbi, pahala sholatku, Ya Allah. Bagi orang yang merasa sayang dengan pahala ibadahnya, ketika dia melakukan kesalahan itu dan dia merasa jangan-jangan ini menghapus pahala sholatnya, maka dia akan merasa sedih dan langsung minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, yang berikutnya kepada Umu Sati Ali. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, saya pernah dengar. Jadi apabila kita ada saudara datang jauh dari luar, lalu kita mengajak mereka berwisata di kota kita, apakah kita juga bisa menjamak sholat kita dalamnya untuk menjamu mereka. Kemudian apabila mereka datang ke rumah kita memasak untuk mereka dalam memelihara tamu, kita juga bisa menjamak sholat kita seperti itu. Karena saya pernah mendengar, apakah itu benar? Jazakallah khairan, kita akan jawabannya barakallahu fiik. Jadi keterangannya adalah jamak sholat karena alasan menjamu tamu atau karena alasan masak? Dua-duanya, Ustaz. Dua. Karena saya pernah mendengar kita mengajak kita, tapi misalnya itu dalam makanan sendiri, Ustaz. Tapi kita kesulitan untuk misalnya mencari masjid atau keadaan kita kotor, kita habis Baik. Baik, jadi yang kami pahami seperti ini ya. Tadi kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa jama' itu ruhsatun 'aridhah. Ruhsah karena ada kebutuhan. Sehingga kalau tidak ada kebutuhan, maka ruhsah itu tidak berlaku. Dan jama' tidak identik dengan safar. Karena itu, selain musafir boleh jama' jika memang dibutuhkan. Orang yang sakit, yang dia harus operasi, atau dia butuh istirahat yang lebih banyak, dibolehkan untuk jama' sesuai dengan kemampuan yang bisa dia lakukan. Sehingga misalnya, dia butuh istirahat yang lebih panjang. Duhur, dia nggak bisa bangun. Kepala pusing, tidur sampai asar. Setelah asar, baru sholat jama' dengan duhur. Silahkan. Di posisi ini, dia mendapatkan rukhsah. Maghrib dengan isya, kalau memang butuh seperti itu, silahkan. Ada orang dalam kondisi demam. Dan dia, ini kalau saya minum obat lalu tidur, wah nanti kalau bisa kebablasan sampai subuh. Begitu maghrib, dia sholat maghrib, jama' isya, minum obat, tidur. Sunnatun aridah boleh karena di situ ada kebutuhan. Nah sekarang kalau saya menemani musafir keliling Jogja, bisa nggak aturan ini berlaku? Jika memang Anda punya alasan kuat untuk jama, di daerah ini jarang masjid. Kalau Jogja kan banyak ya. Atau mungkin di daerah luar. Jarang masjid. Masjid ada di titik ini. Yang kedua ada di titik jauh sana. Padahal dari titik ini nanti kita berangkat lagi ke sana jauh dari masjid. Selama kita bisa sholat tepat waktu, dan sholat itu tidak harus di masjid di posisi seperti ini, maka Anda sebenarnya tidak perlu jama', sehingga saat nungguin musafir sedang makan atau sedang berekreasi, bisa nggak sholat di tempat wisata? Oh bisa, di tempat umum, tidak masalah, silahkan sholat di situ. Dalam rangka untuk tetap menjaga sholat tepat waktu sebagai mukim yang kita sendiri bisa mengatur waktu itu. Tapi kalau sudah Pak kesulitan sekali, karena jamaah saya banyak, rombongannya banyak, dan saya perlu ngatur ini di banyak tempat, maka di posisi ini ketika Anda tidak sanggup, silahkan Anda jamaah mengikuti mereka. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, tetangga Anang, suaminya meninggal. Lalu dia membuat buku yatim untuk 40 harinya dan memberi buku itu untuk anak. Apa yang harus dilakukan dengan buku tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Buku ini adalah Al-Quran. Karena di situ berisi surat Yasin. Dan Quran di masa sahabat itu cuplikan-cuplikan ya. Jarang di antara mereka yang punya Al-Quran utuh. Di zaman sekarang aja kita begitu mudah punya Al-Quran utuh. Kalau dulu, mereka hanya punya tulisan Quran, kadang satu surat, dua surat. Lalu di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu dikumpulkan semua. Beliau mintai, Abu Bakar minta kepada para sahabat yang punya catatan-catatan ayat Al-Quran. Ada yang tulisannya di mana? Di pelepah, ada yang tulisannya di tulang belikat. Dikumpulin Matikan Juni. Enggak. Itu nyala itu AC. Baik. Baik, bisa diulang yang tadi? Di chat ada ya? Ya, baik Ustaz. Jika tetangga Anda suami, ya. Baik, Yasin tadi ya. Jadi, apa yang diberikan kepada Anda, ini statusnya adalah Al-Quran. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran ini ya, sama sebagaimana Al-Quran yang lain. Cuman yang jadi masalah biasanya di buku ini kan ada gambar jenazah itu ya. Gambar mendiang yang dikasih Yasin. Dan gambar ini kita tidak setuju ketika itu ada di dalam Al-Quran. Apalagi di dalam rumah, seharusnya kita singkirkan. Karena itu kalau misalnya Anda tidak membutuhkan buku Yasin ini, karena Anda juga sudah punya mushaf Al-Quran yang di dalamnya juga ada Yasin, maka jika tidak dibutuhkan ya silahkan disimpan di tempat yang lebih aman. Sekiranya tidak sampai dibuat mainan anak-anak dalam rangka untuk menghormati Al-Quran yang ada di dalamnya. Wallahu a'lam. Insya Allah ini pertanyaan terakhir Ustaz. Kami mendengar bahwa berjual beli di masjid ada larangan untuk berjual beli di masjid. Tetapi ada yang mengambil mazhab Zuhri jika batasan yang dilarang tersebut hanya sebatas temboknya saja. Sedangkan pelataran yang masih nyambung ke daerah masjid tersebut masih diperbolehkan. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Ustaz? Apakah orang tersebut termasuk orang yang jabi? Batasan apakah dalam batasan fikih tersebut di mana kita harus bisa legowo gitu ya Ustaz ya, prinsip pertengahannya bagaimana supaya kita juga tidak terlalu hulu atau tidak meremehkan dalam hal tersebut. Jazakumullah khairan. Halaman masjid atau rahbatul masjid itu ada dua hukum. Rincian ini disebutkan oleh Syekh Dr. Khalid Al-Musyaikih Hafizahullah Ta'ala, beliau salah satu muridnya Ibnu Utsaimin, dalam kitab beliau Fiqhul I'tikaf. Beliau mengatakan bahwa rahbatul masjid ada dua rincian. Pertama, halaman masjid yang di situ ada pagernya, sehingga terpisah dari wilayah halaman dengan jalan, karena ada pagernya. Yang kedua, halaman masjid yang nggak ada pagernya. Untuk yang ada pagernya, maka jika tanah itu adalah milik masjid, dihukumi sebagai bagian dari masjid. Yang kedua, jika tanah itu bukan milik masjid, misalnya ada orang punya tanah di situ dan belum diwakafkan untuk masjid, tapi masjid dipersilahkan bagi jamaah untuk menggunakannya, tapi belum diwakafkan untuk masjid, sehingga tetap jadi milik pribadi orang, maka tidak dihukumi sebagai bagian dari masjid. Kemudian yang ketiga, jika tempat parkir itu tidak ada pagernya, maka tidak dihukumi sebagai bagian dari masjid. Sehingga batasnya tadi ya, pagar dan kepemilikan. Kalau ada pagar dan itu adalah wilayah masjid, milik masjid, maka dia jadi bagian dari masjid. Jualan di situ tidak boleh. Kalau pagar, tapi itu milik pribadi, pemiliknya mengizinkan orang untuk parkir di situ, sehingga sementara dipakai untuk kegiatan jamaah parkir di situ, maka ini masih boleh berjualan karena itu tanah milik pribadi. Yang ketiga, tidak ada pagernya, nyambung dengan jalan, dihukumi seperti jalan. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.